Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ayuha at-talabah ya ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan apa yang telah kita bahas dari karya Syekhina Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ta'ammulatun fi mas'alatil hajr fi daw'il kitabi was sunnah wa fahmi salafil ummah. Kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang telah ada dalam risalah beliau, terkhusus pada bab yang pertama yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah ma'anal hajr, dan telah kita bahas makna dari kalimatul hajr baik dari sisi etimologi bahasa ataupun dari sisi syar'i. Begitu pula telah dinukilkan pula oleh beliau dalam bab pertama ini dua tanbih yang memang harus kita perhatikan bersama. Tanbih yang pertama adalah liyu'lama annal hijrata bil qalbi hiyal aslu, kata beliau. Agar kita semua mengetahui hijrah dengan hati, melakukan al-hajr dengan hati, itu adalah satu pokok utama. Adapun jasad kita, jasmani kita, al-lisan yang kita miliki, itu semuanya mengikuti apa yang ada di dalam hati kita. Dinukilkan oleh beliau ucapan Syekh al-Islam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam permasalahan ini. Begitu pula telah kita bahas tanbih yang kedua yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, liyu'lama anna min usuli ahli sunnatil azimah wujubul ijtima'i wa nabdhil furqati wal ikhtilaf. Hendaknya kita semua mengetahui bahwa asal min usuli ahli sunnah, salah satu pokok dari akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah adalah wujubul ijtima', mereka meyakini wajibnya kita untuk berijtima', wa nabdhil furqati wal ikhtilaf, dan menjauhi sejauh-jauhnya al furqah, perpecahan, wal ikhtilaf, dan perselisihan. Ini kaidah dasar dalam ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah itu wal jamaah tidak akan mengajarkan para mad'unya, para pemeluknya, orang-orang yang berkeyakinan dengan aqidatus salaf, untuk mereka berpecah belah. Bahkan mereka menjadi orang yang terdepan, orang yang pertama untuk menyuarakan wujubul ijtima', kita wajib untuk berkumpul di atas kebenaran, wa nabdzil furqa wa al-ikhtilaf, dan kita pun wajib untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan, sehingga merupakan salah satu tuduhan dusta yang disematkan kepada da'watus salafiyah atau aqidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menjadi sebab utama perpecahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wal'iyadzu billah. Hadza buhtanun 'adzim. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka hanya ini yang bisa kita sampaikan kepada para penuduh tersebut. Ayuhat talabah, pada pertemuan yang kemarin pula telah kita jelaskan bab yang kedua secara mujmal, secara global, dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'ah, apa yang berkaitan dengan an-nusus al-waridatu fil kitab was sunnah fi mas'alatil hajar. Kita telah membahas nas al-waridah, dalil dari Al-Quran ataukah dari sunnah, fi mas'alatil hajar, dalam permasalahan hajar ini, yang nantinya kita akan mengupas satu persatu dua jenis hajar yang disampaikan oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'ah. Karena seperti yang sudah kita bahas, bahwa al-hajar ini di dalam syariat Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hajar al-mamnu', hajar yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jenis yang kedua adalah al-hajar al-masyru', hajar yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini yang akan kita rinci biidznillah ta'ala pada pertemuan hari ini. Kita masuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'ah, al-qismul awwal. Beliau di sini akan menyebutkan nusus al-waridah, dalil-dalil yang datang dari Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan al-hajr al-mamnu'. Al-qismul awwal, berkata Syekhuna Hafidhahullah Wara'ah, al-hajrul mamnu', hajr yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa dilarang? Karena memang hajr tersebut menjadi hal yang bisa menyebabkan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah. Maka inilah yang dilarang oleh syariat Islam, yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Hafidhahullah Wara'ah, madha anna min usuli ahli sunnati al-ijtima'a wal-i'tilafa wa nabdhal furqati wal-ikhtilaf. Telah kita lewati pembahasan bahwasanya di antara pokok akidah, pondasi dasar yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, al-ijtima'a wal-i'tilaf, senantiasa berijtima', berkumpul, wal-i'tilaf, saling memberikan uzur, at-tasamuh, wa nabdhal furqah, dan menjauhi perselisihan, perpecahan yang ada di tengah-tengah kita. Wa ayakunna dzalika 'alal haqq wa bil haqq wa lil haqq. Ini yang disampaikan oleh beliau. Ijtima' tersebut bukan hanya sekedar perkumpulan yang dipenuhi, yang diisi dengan basa-basi, hanya ketawa ketiwi, hanya bermanis muka, tersenyum, tidak ada amar ma'ruf, nahi mungkar, tidak ada nasihat, dan yang seterusnya. Bukan itu yang dimaukan. Tapi ijtima' yang dimaksudkan di sini, kata beliau, ayyakuna dzalika 'alal haqq. Ijtima' tersebut harus benar-benar dibangun di atas al-haqq. Al-haqq kemarin sudah kita rinci dan sudah kita bahas. Kan di sini adalah Al-Quran was-sunnah. Sehingga apabila ada beberapa pihak dari kalangan kaum muslimin atau mungkin dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah yang mereka senantiasa bersama dengan teman-temannya, senantiasa bersama dengan ikhwah-ikhwahnya, tapi dia berkumpul di atas tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi, karena si fulan sahibun nuqud, sahibul mal, karena si fulan orang kaya, saya mau berteman dengan dia. Tidak dibangun di atas Quran, tidak dibangun di atas sunnah. Ini pun keliru, salah. Maka yang dituntut dalam syariat Islam adalah apa? Ijtima' alal haq. Ketika seseorang bisa berkumpul di atas kebenaran, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya apabila perkumpulan tersebut menyelisihi Al-Quran, maka akan ada tenasuh di tengah-tengah mereka. Apabila perkumpulan tersebut, mujtama' tersebut, ada menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar di tengah-tengah mereka. Ini yang dimaukan. Tidak ada unsur mujamalah, basa-basi di atas Al-Quran wa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ijtima' alal haq. Tidak cukup sampai di situ, kata beliau, bil haq. Dan juga dengan kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksudkan di sini? Kebenaran yang ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sisi para sahabah yang mereka memang benar-benar memahami Al-Quranul Karim yang turun di tengah-tengah mereka. Mereka memahami hadis-hadis Nabi Alaihi Salatu Wasallam yang disampaikan di tengah-tengah mereka pun dengan pemahaman yang wadih, pemahaman yang sangat benar. Maka tidak cukup seorang berijtima' alal haq, dia pun harus berijtima' bil haq. Tidak cukup seorang berijtima' di atas kebenaran, tapi juga dia harus berijtima' dengan kebenaran. Kalau dia berijtima' di atas Al-Quran, di atas sunnah, tapi tidak dengan kebenaran, dia fahami Al-Quran dengan pemahaman dia sendiri, dia fahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman dia sendiri. Isyil ma'na min hadha kulli. Apa makna dari ini semua? Karena dia memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih mungkin yang mutasyabihat, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau apa yang dia inginkan, kelompoknya inginkan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh kaum ha'ula al-khawarij. Barang siapa yang berhukum di atas atau selain dengan Al-Quran, barang siapa yang berhukum selain dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, wa ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Maka mereka ingin memahami ayat-ayat seperti ini dengan pemahaman mereka, akhirnya mereka dhalla wa adhall, mereka menyelisihi manhaj para salaf, mereka menyelisihi manhaj para sahabah, mereka menyelisihi tafsir, terjemahanil Quran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini mereka berijtima' alal haq, na'am, tapi bilhaq tidak. Wal'iyadu billah. Tidak cukup sampai di situ, ada lagi, walil haq, kata beliau. Maka tiga poin ini harus antum catat baik-baik, ayuhat talabah. Ya ra'akumullah, hafidhakumullahu min kulli su'in wa makruh. Wallahi nashtaq bikum. Catat. Yang ada kitabnya digaris bawahi, digaris atasi. Ijtima' la budda alal haqqi wa bil haqqi wa lil haqq. Gak cukup ijtima' alal haqqi faqat. Gak cukup ijtima' bil haqqi faqat. Tapi juga harus ada poin yang ketiga. Al-ijtima'u lil haqq. Kenapa mereka berkumpul? Kenapa mereka bersatu ahlus sunnati wal jamaah? Apa tujuan mereka? Lil haq. Tujuan mereka adalah kebenaran. Walaupun nantinya manusia akan mencela mereka, walaupun nantinya manusia akan mencemooh mereka, walaupun khallihim. Tapi yang mereka jadikan sebagai tendensi utama, tujuan utama adalah lil haq, kebenaran. Allah dan Rasulnya. Fahmus salaf. Ini yang terus dijunjung tinggi oleh ha'ula ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan waqad ja'at nususun katsiratun tu'ayyidu hadzal ma'na wa tanha an kulli ma min sabilihi ay yaqta'a awasir hadzal asli. Beliau mengatakan hafizahullah wa ra'a waqad ja'at nususun katsiratun, telah banyak nas yang datang tu'ayyidu hadzal ma'na, yang menjelaskan kepada kita tentang makna ini. Wa tanha an kulli ma min sabilihi, dan ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut pun melarang kepada kita semua untuk menjauhi, melarang kita semua untuk menjauhi yang namanya ijtima. Melarang kita semua untuk menjauhi ijtima yang tidak di atas kebenaran tadi. Apa hasungan, apa perintah dari syariat? Perintah dari syariat untuk kita berijtima' alal haq. Berijtima' ala hablillahil matin. I'tasimu, dalam ayat Allah Jalla wa'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka bukan hanya sekedar perintah, tapi larangan pun datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap, al-amr wa nahi. Amr untuk ijtima', larangan untuk apa? Tidak berkumpul di atas hablillah. Berpecah belah mereka. Sendiri-sendiri jalannya. Maka ini semua wasilah yang ada, wasitah yang ada, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada al-furqat wal-ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayaqta' awasir hadzal asl. Awasir maknanya adalah al-iltizam ayuhat talabah. Awasir maknanya adalah al-iltizam. Maka perkara-perkara, sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu menjauh dari ijtima' alal haq, wabil haq, walil haq, yang diperintahkan oleh syariat untuk kita menjauhinya. Wa min dzalikal man'u minal hajr, dan di antara larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya agar ijtima' alal haq, wabil haq, walil haq tetap langgeng, adalah larangan untuk melakukan al-hajr. Ini poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan al-hajr kepada saudara-saudara kita. Kita acuhkan mereka, kita benci mereka, kita tidak salami mereka, dan yang seterusnya. Li'annahu yatanafa ma hadzal aslil muqarrar, karena menghajar saudara kita tersebut sangat berlawanan dengan apa yang berkaitan dengan perintah Allah, yaitu al-ijtima'. Karena al-hajr lawan dari ijtima' tadi. Maka syariat Islam datang untuk tetap berada pada ijtima', sehingga melarang yang namanya al-hajr. Kemudian beliau lebih merinci lagi menjelaskan, wan-nususu fil babi katsiratun, dan nas-nas yang ada dalam perkara ini sangatlah banyak. Ana adzkuru ba'dhan wa tarafan wa illa kama qultu la yumkinul isti'ab. Aku akan menyebutkan beberapa atau sebahagian dari nas-nas yang ada. Karena seperti yang telah aku sebutkan, kata beliau, la yumkinul isti'ab, enggak mungkin kita menyebutkan seluruh apa yang berkaitan dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan, yang melarang al-hajr. Hanya beberapa yang akan disebutkan oleh beliau, kal amthilah, beberapa contoh. Minha, di antaranya yang pertama, ma akhrajahu syaikhan fi sahihain min hadithi Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la yahillu li rajulin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Di antaranya, kata beliau, yang pertama adalah hadis yang telah dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya. Dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang. Kita melihat dalam hadis ini ayuhat talabah, lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu li rajulin, tidak halal, yakni haram bagi seorang laki-laki, ayah juru akhahu, ketika dia menghajar, memutuskan hubungan cuek dengan saudaranya. Perhatikan lafaz rajul. Jangan sampai ada di antara kita yang mengambil kesimpulan prematur, mengambil kesimpulan yang terlalu dini. Dalam hadis Nabi SAW ini, la yahillu li rajulin, enggak halal bagi seorang laki-laki untuk tidak menegur saudaranya, untuk menghajar saudaranya, haram. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Kalau seorang perempuan labas, boleh. Seorang imro'ah mungkin tidak menegur saudaranya, tidak menegur sanak familinya, tidak menegur temannya, sahabatnya, dan yang seterusnya, boleh. Kenapa? Yang dilarang hanyalah laki-laki. La tata'ajjalu. Jangan tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah kesimpulan. Karena seperti yang sudah antum ketahui, rajul di dalam nas Al-Quran, di dalam nas sunnah Nabi SAW, cakupannya umum, sangat luas. Maka rajul di sini, dakhilun fi hadzal lafzi imra'atun. Masuk juga imra'ah. Artinya apa? Imra'ah pun dilarang. La yahil bagi mereka. Enggak halal bagi mereka. Dan ini mungkin tanbih untuk haula'in niswah. Karena mungkin perselisihan, sakit hati, dan yang seterusnya lebih banyak ke arah-arah an-niswah. Maka jangan sampai kita salah dalam mengambil faedah dari hadis ini. La yahillu li rajulin ayyah juru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal, yakni haram bagi seseorang untuk menghajar saudaranya. Fawqa thalathi layalin. Lebih dari 3 hari, 3 malam. Lebih dari 3 hari, 3 malam. Apa sih makna hajar yang dimaukan oleh Nabi SAW? Dirinci oleh beliau. Yaltaqiyani. Dua orang tersebut bertemu. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara dua orang yang sedang berselisih tersebut, dua orang yang sedang melakukan atau saling menghajar tersebut, yang terbaik adalah yang duluan memulai salam, duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Berat, na'am. Apa syarat Islam yang ringan? Memulai untuk sekedar mengucapkan salam. Assalamualaikum ya akhi. Atau mungkin seorang imro'ah. Assalamualaikum ya ukhti. Dan yang seterusnya. Thaqilah. Ayuhat talabah. Antum sudah tahu bagaimana Nabi SAW mendapatkan risalah diniyah dari Allah Jalla wa'ala dengan sifat qawlan thaqila. Inna sanulki alaika ay ya Muhammad. Qawlan thaqila. Wahai Muhammad, kami akan memberikan kepadamu ucapan-ucapan yang berat, syariat yang berat. Ya. Maka begitu pun salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kedua orang yang berselisih, ayolah sudahi permusuhan yang ada. Ayolah sudahi perselisihan yang ada. Bagaimana cara menyudahinya? Ucapkan assalamualaikum kepada saudara yang telah kamu hajar. Si fulan tersebut, ucapkan assalamualaikum kepada dia. Berat, na'am berat. Tapi itulah keutamaan orang-orang yang mau mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin, sekali lagi, ingin menjadi orang yang terbaik di antara dua orang yang saling bermusuhan tersebut. Yang insyaallah taala akan disampaikan oleh beliau nas yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita betapa tercelanya mereka-mereka yang berselisih, mereka yang sekian lama tidak mengucapkan salam, mereka yang sekian lama saling tidak bertegur sapa, saling cuek, saling membelakangi, saling berpaling, dan yang seterusnya akan ada. Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepada model orang-orang yang seperti ini, wal'iyadz billah. Maka jadilah orang yang terbaik di antara dua orang yang berselisih dengan cara lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudara kita. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau. Wa akhraja syaikhan. Kemudian hadis yang kedua yang kurang lebih maknanya sama, fi sahihaihima. Begitu pula Syekhul Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dalam sahih keduanya min hadis Anas juga telah mengeluarkan sebuah hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda khadim Rasulullah alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yahillu li rajulin ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam wa nahwahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dengan makna yang sama dari hadis sebelumnya. Wa marra ma'ana fi ma madha fi awwalan, dan telah kita lewati pada pembahasan bab yang pertama, kata beliau, hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa fihi wa la tadabaru. Pembahasannya telah lewat. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak boleh la tabaghadu, larangan dari beliau, lebih tepatnya larangan dari beliau alaihi salatu wassalam untuk kita tidak boleh saling marah, wala tahasadu, untuk kita tidak boleh saling hasad, wala tanajashu, tidak boleh saling berkhianat, mencurangi, mendzalimi saudara kita yang lain. Dan di dalam larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling. Ini syahidnya yang dimaukan oleh Syekhuna hafizahullahu warah. Kemudian beliau menyampaikan, wa aidan akhrajahu muslimun, atau akhraja muslimun fis sahih. Dan juga ada sebuah hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam as-sahih, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, min babil faidah ayuhat talabah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kama ta'lamun anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr, wa kana qabla ayadkhula ila al-islam, yani fi al-jahiliyah, fi asr al-jahiliyah, kana ismuhu Abdusyams. Abu Hurairah dahulu, yani di masa jahiliyah, namanya adalah Abdusyams, hambanya matahari. Dan datang dalam riwayat-riwayat atau penukilan-penukilan yang lain dengan nama-nama yang lain. Al-Muhim, nama yang mengandung kesyirikan. Maka masuk ke dalam Islam, dirubahlah nama beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan Abdu Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahman. Adapun kunyah Abu Hurairah, maka banyak riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang perkara ini. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Hurairah ini merupakan sebuah nama atau sebuah kunyah yang ma'ruf di sisi beliau sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah. Jadi sejak zaman jahiliyah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum diterima risalahnya, mungkin belum diutus, Abu Hurairah sudah ada di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu, ma'ruf dengan nama Abu Hurairah atau kunyah Abu Hurairah tadi. Abdusyams Abu Hurairah. Masuk ke dalam Islam, Asyams diganti dengan Ar-Rahman. Adapun Hurairah dalam riwayat yang ada diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abahir. Bahkan di sebuah riwayat yang sahihah disampaikan oleh Abu Hurairah sendiri kepada orang-orang yang di sekitar beliau, yakni tengah-tengah beliau. Beliau menyampaikan, la tunadini atau la taknuni bi Abi Hurairah. Iknuni bi Abahir. Jangan kalian panggil aku, jangan kalian beri aku kunyah dengan Abu Hurairah. Tapi berikanlah aku kunyah, berikanlah nama kunyah atau sebutlah nama kunyah yang ada di sisiku dengan Abahir. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan aku nama kunyah tersebut. Jadi yang ma'ruf di jahiliyah dengan nama Abu Hurairah, namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa keislaman Abu Hurairah mengganti atau mungkin memberi nama yang baru dengan Abahir. Maka Abu Hurairah menyampaikan, Hir ini kan kucing laki-laki, iya, Hurairah kucing perempuan. Antum sudah faham dan sudah tahu biiznillah taala. Maka kata Abu Hurairah di akhir dari ucapan beliau kepada orang-orang di sekitarnya, wadzakaru khairun minal unta. Jenis yang jantan, yakni kucing laki-laki, jauh lebih baik daripada jenis perempuan, kucing betina. Maka ini sedikit lataif dari apa yang berkaitan dengan kunyah Abu Hurairah. Tapi ma'ruf di tengah-tengah kita dengan Abu Hurairah, karena memang ma'ruf dari zaman jahiliyah, beliau dikenal dengan Abu Hurairah. Beliau menukilkan dari Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, pintu-pintu syurga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal itsnaini wa yaumal khamisi. Pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada hari Senin dan pada hari Kamis. Tepat pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billah. Maka karena pintu surga tersebut sudah dibuka oleh Allah, akhirnya banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis tersebut. Bahkan disebutkan oleh Nabi, likulli 'abdin muslim, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah akan diberikan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang berislam. La yusyriku billah. Syaratnya hanya satu, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muwahhidun, bahasa mudahnya, setiap orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali ampunan tersebut diberikan kepada seluruh muwahhidin kecuali rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dua orang yang memiliki perselisihan, yang memiliki permusuhan kepada saudaranya. Si Fulan memusuhi si Alan, si Alan pun memusuhi si Fulan. Ada sesuatu di antara mereka berdua. Maka dua orang ini tidak mendapatkan maghfirah dari Allah. Yaumul Itsnin wal Khamis, pada hari Senin dan Kamis. Wal'iyadzu billah. Sa'ab ya ikhwah, ayuhat talabah. Semua orang muwahhidun mendapatkan maghfirah. Pintu jannah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dua orang yang berselisih, dua orang yang saling tidak bertegur sapa, dua orang yang berpaling, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Jalla wa ala. Al-amr laisa bihayyin, bukan perkara yang remeh. Fayuqal, maka disampaikan kepada malaikat Allah Jalla wa ala, anziru. Perhatikanlah hadzaini, dua orang ini, hatta yastaliha. Perhatikan, tunggu dulu. Jangan berikan maghfirah kepada dua orang yang sedang berselisih tersebut. Hatta yastaliha. Sampai keduanya berdamai. Bayangkan ayuhat talabah. Kalau ada seseorang yang musuhnya banyak. Bukan hanya si Fulan. Bukan hanya si Alan. Bukan hanya si Khalan. Tapi mungkin satu ma'ahad, satu asrama. Musuh dia semua. Dia benci kepada si Fulan, Alan, Khalan, dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih di Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Gimana kira-kira keadaan? Al-amr laysa bihayyin aqulu lakum. Jadi jangan meremehkan, tidak bertegur sapa, berpaling, jangan. Si Fulan punya kekurangan, si Alan punya kekurangan, si Fulan pernah bikin saya sakit hati, si Fulan enggak ihtiram dengan saya, dan yang lainnya. Khalihim. Tasamuh. Berikan udzur pada mereka. Berikan afwan pada mereka. Dia enggak ihtiram pada saya, biarkan. Antum enggak perlu cari ihtiram dari si Fulan wala si Alan. Antum perlu mencari ridha Allah. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, cukup. Si Fulan mau ihtiram, si Fulan enggak mau ihtiram, enggak ada masalah. Yang penting ridha Allah antum pegang. Jangan ya, ikhwah. Ayuhat talabah. Jangan ada permusuhan di tengah-tengah antum. Ini akibatnya dari hadis Abi Hurairah yang sudah kita bahas. Wal ahaditsu fil babi katsiratun jiddan, kata Syekhuna. Dan hadis yang semacam ini dalam bab ini sangat banyak sekali. Seperti yang beliau sebutkan di awal tadi, tidak mungkin satu persatu secara menyeluruh disebutkan oleh beliau, tapi satu poin akan disebutkan berdasarkan hadis masing-masingnya. Beliau melanjutkan, akhrajal imamu Abdullah ibn al-Mubarak fi kitabih Zuhdi bisanadin sahihin anil imami Abi Aliyah annahu qal, telah diriwayatkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zuhdu dengan sanad yang sahih dari Imam Abu Aliyah alaihi rahmatullah. Bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu fil mutmina ahaditha kathiratan, aku telah mendengar sekian banyak hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ancaman-ancaman untuk al-mutasarimin atau al-mutasarimaini muthanna, afwan. Sami'tu fil mutasarimaini, dua orang yang berselisih, dua orang yang saling tidak bertegur sapa. Aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadis-hadis beliau. Aku telah mendengar hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan celaan al-mutasarimain, dua orang yang berselisih. Kulluha syadidatun, semua ancamannya sangatlah keras. Wa inna ahwana ma sami'tu, dan sungguh yang paling ringan, yang paling mending dari apa yang aku dengar dari hadis-hadis Nabi, riwayat beliau alaihi salatu wassalam, annahuma la yazala nakibaini anil haqqi makana kadhalik. Ini yang paling ringannya, wal'iyadu billah. Apa yang paling ringannya, kata Imam Abu Aliyah, annahuma la yazalani nakibaini anil haqq, bahwa dua orang tersebut selalu mendapatkan annakibaini anil haq, berpaling dari yang namanya kebenaran, akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa keduanya akan berpaling. Nakibain, dua-duanya berpaling dari mana? Al haq, dari kebenaran. Kebenaran banyak yang dimaksud, kebenaran yang berkenaan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum, itu al-haq. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tadabaru, ini al-haq, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika dia tidak mempraktekkan ucapan Allah, firman Allah, dia tidak mempraktekkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakibaini anil haq, berarti dia sedang berpaling dari kebenaran, wal'iyadu billah. Secara dia sadar atau tidak sadar, mungkin secara sadar dia tidak akan mau, saya gak mau berpaling dari al-haq, apalagi salafi, apalagi talabah. Apapun hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan saya amalkan, apapun ayat Allah akan saya amalkan, di ucapan manisnya. Akan tapi ketika dia tidak bertegur sapa, bermusuhan, membenci, wal'iyadzu billah, saudaranya, maka hakikatnya, kata beliau, nakibaini anil haq, dua orang tersebut sedang berpaling dari kebenaran, wal'iyadzu billah. Kalau sudah berpaling dari satu dua kebenaran, maka dia tidak akan selamat. Falihadharil ladzina yukhalifuna an amrih, hati-hati dari orang-orang yang menyelisihi al-haq, menyelisih perintah Nabi alaihi salatu wassalam, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Sudah kita semua tahu tentang makna ayat tersebut. Makana kadzalik, selama keduanya berselisih, selama keduanya tidak bertegur sapa, maka dihukumi oleh Allah jalla wa ala sebagai dua orang yang berpaling dari kebenaran, wal'iyadzu billah. Berarti kalau orang yang berpaling dari kebenaran, definisi yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu minal mutakabbir, li'anna al-kibr bataral haq wa ghamtun nas wa syahidu al-awwal batarul haq yunakib al-haq al-haqqu fi wadin wa huwa fi wadin akhar wal'iyadu billah. Intabihu ayuhat tarabah, intabihu minal hajri al-mamnu'. Kemudian beliau lanjutkan, wa wajhul istidlal min hadhihi al-ahadith ma qalahu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fil Fathhi Dan wajhul istidlal dari hadis-hadis yang kita bawakan ini adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath, Fathul Bari. Beliau mengatakan, ustudilla bihadhihi al-ahadith ala anna man a'rada an akhihi al-muslimi wamtana'a min mukalamatihi wassalami alaihi athima bidzalika. Kata beliau alaihi rahmatullah, ustudilla bihadhihi al-ahadith, telah diambil hukum, diambil dalil oleh para ulama dari hadis-hadis tersebut, ala anna man a'rada an akhihil muslim, barang siapa yang berpaling dari saudaranya sesama muslim, al-muslim ayyuhal ikhwah, tidak disebutkan di sini oleh beliau sunni, an akhihi sunni, tidak disebutkan di sini oleh beliau an akhihi as-salafi, muslim. Loh, berarti semua muslim harus kita tegur. Naam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penjelasannya? Untuk kita mengucapkan salam ala man ta'arif wa ala man lam ta'arif. Kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Kenapa? Karena kita mau berijtima' di atas al-haq. Wa bil-haq wa lil-haq. Kembali kepada tiga poin yang disebutkan oleh Syekhuna tadi. Semua muslim. Lantas bagaimana dengan seorang mubtadi? Dengan seorang sufi? Dengan seorang asyari? Dengan seorang maturidi? Mu'tazili? Rafidi? Dan yang selainnya. Akan dibahas pada Al-Hajrul Masyru'. Tapi muslim, ala fitratihi, laisa lahu iwajan, laisa lahu dhalan, laisa lahu aqidatan munharifatan, muslim ammi. Awamun min awamil muslimin. Amun min awam al muslimin. Awam. Maka enggak boleh untuk kita benci mereka. Enggak beralasan untuk kita tidak bertegur sapa dengan mereka. Bertemu lalu berpaling, berpaling, berpaling. Tidak mau mengucapkan salam dan yang lainnya. Tidak ada alasan. Ala anna man aradhan akhihil muslim. Barang siapa yang berpaling dari saudaranya sesama muslim. Wa amtana'a min mukalamatihi. Dan dia sengaja mencegah dirinya untuk berbicara. Tidak mau dia berbicara dengan si fulan minal muslimin, si allan minal muslimin, si khallan minal muslimin. Tidak mau dia berbicara. Wassalami alaih. Bahkan dia juga menahan dirinya, mencegah dirinya untuk mengucapkan salam kepada si fulan, si allan minal muslimin. Dia bisa, mampu sebenarnya. Assalamualaikum. Sehat pak. Assalamualaikum, sehat mas. Bikudratihi. Bistita'atihi. Tapi imtana'. Dia mencegah dirinya untuk melakukan itu semua. Apa kata Al-Hafidz alaihi rahmatullah? Athima bidzalik. Dia telah berdosa. Ayuhat talabah, urusan kita nanti jawab salamnya tidak dijawab. Salamnya tidak dibalas dan yang lainnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ad-dainal wajib. Di antara antum misalkan wal iyadhu billah ala sabilil mithal si fulan dengan si allan ada yang berselisih. Maka si fulan mengucapkan salam, assalamualaikum ya fula ya allan. Assalamualaikum ya allan, tapi enggak dibahas, enggak dibalas, enggak dijawab. Laisa alaika syai. Kamu enggak akan mendapatkan dosa apa-apa, bahkan kamu mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik di antara kalian berdua. Nanti urusan si Alan tidak menjawab salamnya si fulan, urusan si Alan tidak membalas salamnya si fulan, biarkan khali. Ma bainahu wa baina rabbih subhanahu wa ta'ala. Apabila ada udzur-udzur dia tidak mendengar dan yang lainnya mungkin ma'adzur. Akan tapi kalau dia dengar tapi dengan penuh kebencian, keangkuhan dan yang lainnya sakit hatian tidak dia jawab. Maka al-amr laisa bihayyin. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Athima bidzalik. Jadi kita enggak usah ngurus. Kita jawab salam harus dijawab, harus dibalas. La al-muhim ad-dainal wajib. Al-muhim kita ingin berijtima' alal haq. Assalamualaikum ya fulan, assalamualaikum ya allan, assalamualaikum, assalamualaikum. Afshus salam. Tebarkan salam, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita ayuhat talabah. Li'anna nafyal hil yastalzimu tahrima. Karena sesungguhnya nafyal hil, ketika seorang berseberangan dengan satu hal yang halal, yastalzimu tahrim, maka dia telah melakukan al-haram. Al-hil fi wadin wa huwa fi wadin akhar. Al-hil di satu tempat, satu kehalalan di satu tempat, sementara dia berseberangan, tidak berada di tempat yang halal, berarti dia sedang melakukan perkara yang haram, wal'iyadzu billah. Wa murtakibu al-harami athimun. Dan seorang yang mengerjakan keharaman, berarti dia telah berdosa, wal'iyadzu billah. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa qarrara nahwahu aidan Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi at-tamhid wa an-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim wa ghairuhum min ahli al-ilm. Begitu pula para ulama yang lainnya, Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim, dan selain mereka dari kalangan para ulama pun memberikan kesimpulan yang sama, bahwa orang-orang yang a'rada an akhihil muslim, orang-orang yang berpaling, tidak mau berbicara, bermusuhan dia, sakit hati dia, benci dia kepada saudaranya, berarti hakikatnya dia telah melakukan ithmun, dia telah melakukan dosa kepada Allah, wal'iyadzu billah. Ayuhat talabah, kita sedikit melanjutkan pada Al-Qismu Tsani. Kita baca mungkin di awal halaman saja. Al-Qismu Tsani Al-Hajr Masyru', hajar yang masyru', yang memang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi inti pembahasan dari karya beliau ini, muhadarah beliau ini. Beliau mengatakan, hafizahullah wara'ah taqarrara fil qismil awal. Telah kita sebutkan pada jenis yang pertama, annal hajra min anwa'ihi hajrun mamnu'un. Bahwasanya hajar itu, jenis pertamanya adalah hajar yang mamnu', yang dilarang, enggak boleh dilakukan. Wabit ta'ammul, dan setelah kita telaah lebih dalam, setelah kita perhatikan lebih dalam, fi nusus al-wahyain, dari nas al-Quran wa sunnah, wa kalamis sahabah, begitu pula ucapan-ucapan para sahabah, wa fi fi'li salaf. Demikian pula apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh as-salaf, a'immah as-salaf. Setelah kita perhatikan semua, kata beliau, Al-Quran, Sunnah, ucapan-ucapan para sahabat, perbuatan-perbuatan para salaf, orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan, najidu anna thammata naw'an masyru'an min anwa'il hajr. Maka kita mendapati bahwa di sana ada jenis lain, ada jenis yang kedua dari al-hajr. Jadi tidak semua jenis al-hajr itu mamnu', dilarang dalam syariat. La. Setelah kita kembali telaah lebih dalam, kita pelajari secara terperinci hajr-hajr dalam Al-Qur'an, hajr-hajr dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dari tafasir as-sahabah. Begitu pula dari fi'il a'immatus salaf wa man ma'ahum. Ternyata ada jenis kedua dari hajr tersebut. Walahu maqasidu 'azimatun. Bahkan jenis yang kedua ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia. Walihada yumkinu ayyuqal. Oleh karenanya, mungkin kita simpulkan, kama qalahu ghair wahidin min ahlil ilmi kal Hafidh Ibn Hajar wa ghairihi. Kesimpulan yang telah diambil oleh para ulama, bukan hanya satu orang. Para ulama, di antaranya adalah Hafidh Ibn Hajar, yang mana beliau dan yang bersama beliau menyimpulkan, annal qismal awwala minal amil makhsus. Ini yang harus antum catat ayuhat talabah, anna al qisma al awwala minal ammi al makhsus. Bahwasan jenis yang pertama, al hajr mamnu' tadi, yang datang nas Al-Qur'an, yang datang nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita benar-benar menjauhi hajar mamnu' tersebut, ini adalah pembahasan secara umum. Secara umum Al-Quran menjelaskan untuk tidak boleh kita menghajar. Secara umum hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tidak boleh kita menghajar. Ini hajar mamnu'. Ternyata pembahasan yang secara umum ini al-makhsus, ada yang dikhususkan pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui dari perkara al-ghibah, bahwa al-ghibah secara umum hukumnya adalah haram. Tapi ternyata Imam Nawawi merinci ada beberapa poin yang ghibah itu tidak haram. Yang sudah antum dapati pembahasannya bi'idznillah ta'ala. Maka begitu pula al-hajr. Pembahasan secara umum. Gak boleh kita melakukan hajr kepada saudara-saudara kita. Gak boleh kita cuek kepada mereka. Gak boleh kita tidak bertegur sapa pada mereka. Tidak boleh kita acuh tak acuh pada mereka. Ini umum. Tapi ada pembahasan al-makhsus yang dikhususkan dalam permasalahan ini. Kaif akan dijelaskan secara terperinci oleh beliau. Wa min hadzan naw', dan di antara jenis ini, a'nil hajr al-mashru', yang aku maksudkan adalah hajr yang memang disyariatkan. Disyariatkan berarti kan diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perintah Allah dan Rasulnya, bukan kesimpulan dari a'immatus salaf. Bukan amalan baru dari a'immatus salaf, Imam Ahmad mungkin, atau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, enggak. Ini perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ada perintah Allah untuk menghajar, na'am. Ada perintah Nabi-Nya untuk menghajar, na'am. Itulah kita perlu belajar. Kenapa kita perlu belajar? Maka dijelaskan lagi oleh beliau, al-hajrul masyru' hajrul rajuli li zaujatihi. Bahwasanya yang maksud dari hajar al-mashru' adalah ketika seorang suami menghajar zaujatihi. Seorang suami menghajar istrinya. Wa hajrul walid liwaladihi. Ketika seseorang ayah, seorang ayah menghajar putranya, menghajar anaknya, wahajru ahlil bid'ah, dan ketiga seorang menghajar ahlul bid'ah, wa ahlil ma'asi, ketiga seorang menghajar ahl ma'asi, wal mujahirina biha, dan orang-orang yang al mujahir, orang-orang yang benar-benar menampakkan mujahir, benar-benar menampakkan kemaksiatan yang dimiliki olehnya. Wa nahwi dzalik, dan yang selainnya. Yang insyaallah taala akan dibahas satu persatu oleh beliau. Qala al-Imam Abu Dawud fi sunanihi. Berkata al-Imam Abu Dawud di dalam sunnah beliau, dalam sunan, sunan Abi Dawud. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hajara ba'da nisa'ihi 40 yawman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghajar sebahagian dari istri-istri beliau 40 yawman. 40 yawman, 40 hari. Wa ibn Umar, dan Abdullah ibn Umar hajara ibnan lahu ila an mat. Abdullah ibn Umar menghajar putranya sampai beliau wafat. Sampai beliau meninggal. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini ucapan al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah. Qala al-Allamah ibn Muflih rahimahullah fil adab syar'iyyah. Yang terakhir, apa yang berkaitan dengan ucapan al-Imam Ibnul Muflih. Al-Imam Ibnul Muflih alaihi rahmatullah mengatakan, yusannu hajru man jahara bil ma'asil fi'liyati wal qawliyati wal i'tiqadiyah. Disunnahkan. Hajru man jahara bil ma'asi. Disunnahkan untuk kita menghajar orang-orang yang jahara. Orang-orang yang menampakkan kemaksiatan yang dia miliki. Apakah kemaksiatan tersebut berupa perbuatan, ucapan, atau mungkin akidah. Dia tampakkan, dia keluar-keluarkan. Di tengah bulan Ramadan, misalkan dia melakukan keharaman, merokok di tengah jalan, dan yang lainnya, mujahir. Atau mungkin kauliyah ucapannya, dia terang-terang mengucapkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak suci, Al-Quran itu kitab yang tidak berharga, dan yang lainnya. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, secara sorohah. Wal itiqadiyah, atau mungkin akidah yang dia miliki. Akidah yang dimiliki oleh dia ketika dia melakukan kemaksiatan tadi. Tidak malu, tidak disembunyikan, tapi dikoar-koarkan. Thumma aqada faslan faqal, kemudian beliau mengambil sebuah fasl, sebuah pembahasan bab, faqal faslun fi hajril kafiri wal fasiki wal mubtadi'i adda'i ila bita'atin mudillatin ila ghairi dhalik. Sebuah pembahasan yang berkaitan dengan hajrul kafir. Kita menghajar orang-orang kafir. Wal fasik, kita menghajar orang-orang fasik. Wal mubtadi', kita menghajar al-mubtadi'. Ad-da'i la bid'atin mudillat. Seorang da'i yang mengajak kepada kebid'ahan yang sesat. Mengajak kepada kebid'ahannya yang sesat. Ila ghairi dhalik. Dan selainnya. Maka ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini insyaallah ta'ala. Yang mana pada pertemuan besok kita akan membahas min adillati hadzal bab wa hadzal qism maqalahu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Kita akan melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita melakukan al-hajr, sehingga jenis yang kedua ini dinamakan dengan hajar al-masyru' oleh beliau. Dinamakan dengan al-hajar al-masyru' oleh beliau. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan perintah, menyampaikan firman-Nya untuk menghajar orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam firman tersebut. Ini yang kita sampaikan ayuhat tarabah dalam pertemuan ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil